Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk mengadakan satu majlis program kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi peluang dan kesempatan kepada kita pada hari-hari yang mendatang untuk terus dapat mengadakan program-program yang bercorak agama. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dan yang lepas-lepas dan yang akan datang dikira sebagai suatu amal soleh yang disimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita akan dapat lihat manfaatnya pada hari akhirat nanti. Kita juga kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita daripada jutaan umatnya dapat mengerjakan solat maghrib berjemaah. Ramai mana yang tak dapat solat maghrib berjemaah, dan yang lebih malang ramai mana lagi yang tak dapat solat maghrib tu. Kita bukan saja dapat solat maghrib, tapi Tuhan kurniakan kita pula kelebihan 27 darjat berjemaah. Dan lepas daripada solat, Tuhan pilih kita lagi sehingga dapat kita berzikir menyebut nama Allah. Kerana orang yang tidak mengingat Allah itu adalah bangkai. Orang yang tak ingat Allah, bangkai yang telah mati. Fadilat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan, kemudian daripada solat maktubah, cukup banyak warid di dalam hadis-hadis yang sahih yang kita tidak ragui kelebihan dan fadilatnya. Kita boleh menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita boleh beristighfar, satu kelebihan yang tiada bandingnya. Solat itu sendiri sebenarnya satu zikrullah dah. Sebab tu orang yang tidak solat, dia tidak ada zikrullah. Di dalam solat penuh dengan zikrullah. Apatah lagi selepas daripada solat kita menyebut Allah. Maka pahala kita di sisi Allah berlipat ganda. Orang yang tidak solat ialah orang yang dimaksudkan di dalam suatu hadis yang masyhur, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yazkurullah walladhi la yazkuruhu kama salil hayy wal mayyit aw kama qala." Orang yang ingat kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang tak sebut Allah sekurang-kurangnya pada hatinya adalah orang mati. Maka sekurang-kurang zikrullah ialah salawatul maktubah fi yaumin wa laylin. Solat lima waktu sehari semalam. Tak ada solat lima waktu sehari semalam, orang mati. Orang mati ni bakar tu lah. Ni ada kedai kopi tengah garik tu, bakar bewok, bakar lembu, bakar kubah. Nabi kata orang yang telah mati tak ada guna. Mayatlah. Siapa larat ke garik tu tak balik lagi. Siapa ke isa larat duduk kedai, habis satu waktu solat. Isa boleh tahan panjang. Maghrib pendek. Sebab itulah maksud bangkai pada hadis ini, orang yang tak ingat langsung kepada Allah, sekurang-kurang ingat menghantarkan dahi ke bumi di dalam solat lima waktu. Orang tak semayang ni, orang tak buat menatu. Haram buat menatu. Di dalam kitab syarah Ittihafus Sadah, syarah bagi kitab Ia'ulumiddin, haram hukumnya mengambil orang lelaki yang tidak semayang buat menantu. Dosanya sama seperti memutus silaturahim. Dosanya dikira pecah amanah. Menantu tak semayang. Kalau ni ramah. Menantu tak semayang. Rawat nak menantu. Bodoh punya tok tua. Tak kira siapa-siapa pun. Menantu dah semayang, ambil berikan anak dia jadi laki. Baik umi nikah dengan kambing. Kambing masuk neraka? Tak. Orang dah semayang, masuk neraka. Molek kambing, molek orang? Eh? Molek kambing. Jadi biasa lah ni, orang tak semayang. Lu biar jalan tu. Molek-molek ada, bercerita, mata ke, kubah. Nah, hak jatah, hak tina, hak buta, hak pura, hak nak masuk dalam lubang kubur. Tak semayang. Hak semayang tak ada hal lah, lewat-lewat sikit pun asal semayang. Semayang ni tiang agama kan? As-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Faman tarakaha, barang siapa yang tinggal semayang, faqad hadamaddin. Maka dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Tak ada Islam bagi orang tak semayang. Kerana sembahyang rukun Islam. Nah, dan kalau tidak sembahyang, tak ada rukun. Dah sah Islam dia. Mula-mula ada rawat natu. Apa benda, siapa bergarak, kapang ni. Masa nikah, kapung-kapung-kapung, gengang-gengang-gengang, bangang-bangang-bangang. Bodoh lah tu. Kepang apa mu menatu mari ni dah semayang ni? Musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman. Bakal warga negara api neraka. Kepang apa? Orang nak sambut dengan kepang, jiru haicor. Anu cerita dia. Kalau curi tu orang kata, as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, dahlah kau potong tangan keduanya. Orang yang menuduh orang yang berzina 80 ratang. Orang berzina pula, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Turunan dara yang melakukan zina, dahlah kau sebat 100 pukulan. Qatirut tariq, perampok, penyamun, tengah jalan. Potong tangan kanan, potong tangan kaki kiri. Dengan bersilang. Tetapi tarikus salah, hukumannya mati mandatori. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, hukuman mati. Kerana dosa yang lebih besar. Lebih besar daripada zina. Nampak? Tak ada hal ni. Boleh buat menatu orang tak semayang. Orang dulu-dulu, oh jangan ha, kalau tak semayang. Orang tak semayang, sui. Zaman tak seh kode Bukit Bayah. Orang tak semayang. Lalu ke atas batas dia. Dia tak lalu dah batas tu sampai ke mati. Batas tu sui. Sebab apa? Tadi aku tengok orang tak semayang lalu batas ni. Ia lalu kot dalam aicau tak apa. Sui daripada khinzir. Orang tak semayang. Nampak? Sui daripada anjing. Orang tak semayang. Anjing. Kalau air kecil dia. 7 kali basuh. Sekali air tanah. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fasiluhu sab'an. Wa fi riwayatin sab'a marrah. Bila anjing menjilat dalam baldi kamu, kamu basuh baldi itu 7 kali. Ulahu nabi turak. Salah satunya atau yang terawalnya dengan air tanah. Bersih lah. Ha? Tapi orang tak semayang, tak bersih. Majar tu. Molek-molek ada rawat natu. Nah. Rupa tu tua nama ekor penuh lah kocek. Mana sabar dah dengan natu. Nah. Boleh. Anak dia tu jadi isteri pulak lagi. Suami tak semayang. Anak dia bakal mengandungkan benih orang yang tak semayang. Benih majar. Benih orang yang bakal masuk patak neraka. Itu kata Imam Ghazali kata haram. Buat menantu orang tak semayang. Kalau kaki lembu motor boleh tahan kira lagi. Semayang. Tak? Hami tak semayang tu. Hina daripada babi, daripada anjing. Tak ada babi anjing masuk neraka. Tapi orang yang tak semayang, dia dapat maikat neraka Saqar. Nampak? Dia punya IC neraka Saqar. Penduduk neraka Saqar. Berjuta-juta orang duduk dalam api neraka Saqar. Bapa yang mau duduk dalam neraka Saqar ni? Tanyanya orang lain. Yang mau duduk dalam neraka api yang bernyala-nyala sampai cubik-tubik perut, tubik mata ni bapa? Masalakakum fi Saqar. Apa yang mendudukkan kamu dalam neraka Saqar ni? Lopak bank, keliwat, kecuri khubar, kebunuh orang. Jawapan orang yang duduk dalam neraka Saqar, lam naku minal musallim. Kami dulu tak semayang je. Tidak solat je. Nah. Tak berapak, tak menyamu, tak isyak dada, tak berlambut butuh, tak berlina. Cuma tak sembahyang. Tak sembahyang. Duduk dalam neraka Saqar. Tak kira siapa-siapa pun, anak raja, anak menteri, anak wakil rakyat, anak JKK, tak tak kira. Anak tu imam, anak ustaz, tak tak kira. Nak? Nak cerita maknanya akhir zaman ni orang tak heran dah bab agama. Dunia nombor wahid. Sebab itulah bila kita semayang sekarang, Allahu Akbar, kita kata. Maka malaikat di sebelah kita kata, kazibta, dusta engkau, bohong, nawar, katanya malaikat. Kita tak dengar. Faham? Pasal apa? Kita kata di mulut Allah Maha Besar, di luar semayang dunia lebih besar. Itulah. Dan mayang nawak kita nak wakar mana? Hari akhirat laku. Darat cetong. Nah. Allah Maha Besar, tiba-tiba orang besar lebih besar. Allah Maha Besar, tiba-tiba Wa'isan lebih besar. La ilaha illallah. Bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hak lain kek tak ke. Nah, esko, sama dengan pirah yang apa. Presiden, duduk ada sama halus dengan selumbur. Pasal apa? Lafaz Allahu Akbar meresap di dalam jiwa. Itu kata. Tak payahlah. Inna salati wa nusuki, tak payah. Pada lafaz Allahu Akbar je kalau hidup dalam jiwa seseorang, hal lain cek lah ke. Itulah. Ni ulama kata ni. Bila kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, malaikat sebelah kata, kazibta, kazibta. Dusta kamu, pembohong kamu. Tu baru kita besar dunia. Kalau hak kaki lawan Islam, berat merus mayang. Hak kaki lawan Islam, kaki lawan ulama. Nampak? Hak lawan hudud, lawan Quran, lawan sunnah, lawan hadis, lawan orang ngajar, lawan ustaz, lawan tok guru, dia ikut bapak jahil, ikut ke bapak, bapak judi, bapak menawak tu berat tu. Waktu Nabi tak mengaku mak tu waktu. Jaga baik tu. Ni bukan politik. Ini agama. Dalam riwayat Imam Tabarani, Nabi SAW bersabda, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun, faman dakhala alaihim fasaddaqa bikadzibihim wa a'ana ala zulmihim walastu minhu walam yarid ala haudi au kama qala. Di akhir zaman nanti ada pemerintah-pemerintah yang memerintah dengan melakukan kezaliman, iaitu tidak berhukum sesuai yang turun di dalam Al-Quran, juga memerintah dengan berbagai-bagai pembohongan. Faman dakhala alaihim, barang siapa daripada rakyat yang pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikadzibihim, maka dibenarkan pembohongan mereka, wa a'ana ala zulmihim, menolong pula atas perbuatan zalim mereka itu, maka bukanlah dia daripada kalanganku, aku bukan daripada kalangannya, dan dia tidak dapat datang minum pada kolam kausarku di hari kiamat. Kata ulama hadis yang mensyarahkan hadis tersebut, yakni akan masuk ke dalam api neraka wal iyazabilah. Lening orang ikut orang jahil, ikut orang ulama dawak amda, ikut orang alim boleh apa, dia kata boleh benda, boleh mata cakup, tak boleh benda, tengok mu ikut aku boleh projek, boleh buat raga, boleh buat jambang, jadi hidup dalam bayang bang tu, dengar orang ngajar boleh benda, dia main gitu. Jangan ikut dia. Akhirat ni dia lawan bagi dunia, dunia lawan bagi akhirat. Orang yang nak senang akhirat, carilah kesenangan akhirat dengan kesusahan di dalam dunia. Nak senang dunia, dia susah akhirat. Nak sama-sama berat, tak ada orang nak layang mukamu. Nak sama berat, mana boleh? Nabi Tuhan tak beri sama berat. Sama ada berat akhirat atau berat dunia. Nampak? Tapi itulah. Inilah zamannya orang benda perkara-perkara akhirat dikebelakangkan. Nah, dah ingat cerita perang padang kacung? Nah. Tu perang sabit tu. Mempertahankan hukum syarak. Nah. Orang putih nak naik cukat 5 sen je. Asah parang mujahidin. Nah, dah ramai orang sanggup mati. Nah. Yang mati syahid 25 orang, tak? Perang padang kacau. Ada 50 orang tentera mujahidin yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbo. Nah. Masa tu penduduk negeri Terengganu 80,000 orang. 80,000 orang, dah sampai 100 orang menyertai jihad menentang Inggeris. Tentera Inggeris, pegawai Inggeris ada 5 orang di Terengganu. Tentera Sikh lebih kurang 120 orang. Lepas tu Barua Melayu ni lebih kurang 80 orang. Tu saja. Maknanya 80,000 orang yang Islam di Terengganu ni habis tak lawan mereka. Nah, maknanya takut kepada mati lama dah. Tahun 20 hari itu dah. Tahun belah-belah itu. Kasih kepada dunia, takut kepada mati. Dah ambil 80,000 orang. 8,000 orang dah penduduk Terengganu ni. Lawan Inggeris masa tu. Mampu keras habis Inggeris. Nah. Kasih kepada hidup, takut kepada mati. Cerita ni sampai lah ni. Benda agama tak ada orang sokong. Nah, Tak ada Allah sokong lah. Mizan ni ramai ni surah ni. 100 orang ni. Ramai. Apa 100 ni? Bola tau. 16 ribu. 16 ribu orang. Main stadium. Bala kat lain gunung berapi. 4 ribu mati. Banjir di negeri China 5 ribu mati. Nah, kita kata tak apa, kita tak ada bala besar. Ni bala ni. Lupa kepada akhirat. Sekali ambil 16 ribu semalaman. Tu baru stadium Terengganu, Bukit Jalil 80 ribu orang sekalian nyuk bahan di banjir bola. Nah. Tak bala lagi kita. Bencana alam apa tu? Nampak? Bencana alam. Sekali main pertandingan akhir Akademi Fantasia 3 juta penduduk Malaysia menonton TV. Nah, 3 juta sekali jeng. Tak betul besar lagi pada negeri China. Negeri China tak ada anyuk itu. Nah. Maka sekarang macam-macam jenis bala, macam-macam jenis penyakit. Sebab sabak dia terlampau banyak. Zina banyak lah ni, zina. Kalau tak semayang, saya bilang lah. Nah. Kalau tak semayang. Budak sekolah di Terengganu saja 51 ribu. Tidak tahu sembahyang. Kenyataan dikeluarkan oleh pegawai pendidikan negeri Terengganu. 51 ribu pelajar Terengganu tak pandai sembahyang. Tulislah situ di papan besar. Ni dia tulis khatam Quran, khatam Quran. 51 ribu orang tak pandai sembahyang. Dia nak jadi sendiri, jadi setan. Nampak? Ada benda. Kau lama kau anyuk, kau lama kau anyuk. Dulu orang jahat-jahat, tak ramai. Lepas ni abis kapung jahat. Abis kapung, darat ulu. Jahat kata lagi. Betul tak? Bala tu, budak-budak muda tak hormat ke orang tua. Tak bala ni. Lebih bahaya daripada banjir. Lebih bahaya daripada gunung berapi. Nah, orang muda, dia tak ingat orang tua ni. Orang dulu, Allah, kalau orang tua, hormat. Ha. Walaupun hijin nopak, tapi hormat orang tua. Ha, tak? Hijin nopak, bang kau lumpur. Balik kapal, mak orang tua, Ra'i. Tengok orang tua nak lintas jalan, piping. Ra'i. Learning. Apa? Nyitah, ia bukannya tepuh rolling orang tua. Nampak? Tak ada peduli tu. Tak ada hal bagi dia. Semua jadi tak ada adab belaka. Bapa jadi gitu? Kerana mak pok dok reti bahasa belaka. Gitu kan? Orang suruh hajar kitab Quran, biar kenal tafsir, kenal hadis, hajar natal lain. Lepas tu lagi besar lah anak-anak kita. Yang kita silap hajar. Jadi komunis belaka ni. Nah, depan orang joget, ada hal. Tak ting bila jalan. Tok Imam lalu, ada hal. Macam anak bro. Bukan minyak ketah lah. Cerita ni, minyak plastik. Tak boleh nak jadi ni. Tak boleh lah. Ni bala Allah. Nak buat gua ni. Tak boleh nak buat gua ni. Masing-masing betul anak beranak sendiri. Lalu lah rumah. Nak betul kapung tak buat dah. Betul diri dulu, betul anak bini. Nah. Macam-macam penyakit ni. Banyak sebab di antaranya perzinaan, zina dengan main. Bila zina terang-terangan, banyak berlaku zina, Tuhan beri bala yang kita tak tahu benda penyakit ni. Benda masalah sekarang. Nak selesai lagu mana? Dalam satu hadis riwayat Imam Tabarani, Nabi menceritakan sebab-sebab berlakunya bala di akhir zaman. Di antaranya Nabi bersabda, "Lam tazharil fahishah fa'alu bihan nasu alaniyah. Lam tazharil fahishah fi qaumin qattun ya'malu bihan nas alaniyatan illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim aw kama qala. Tidak zahirnya perkara-perkara mungkar seperti zina dan maksiat pada satu kampung atau negeri yang dilakukan Nabi kata alaniyah, terang-terangan berlaku maksiat, tak nesu dah. Malaikat Tuhan akan memberikan, membalakan mereka itu dengan penyakit taun dan aujak, iaitu penyakit yang tidak dipahami oleh manusia. Allati lam takun fi aslafihim, yang belum pernah berlaku bala ni atau penyakit ni pada umat yang sebelum mereka. Ha ni berlaku. Sekarang kemungkaran berlaku terang-terang. Nampak? Zina ni biasa. Zina tak tahu. Nah. Tahu anak bunuh anak. Hak makan pi nak suruh mampu anak lah perut. Anak zina. Dak belaki. Ngandung. Hak nikah 4 bulan beranak. Hak beranak dak dan nikah. Hak beranak tengah akad nikah. Eh tu. Nama. Hak nikah dak lihat anak tu biasa dah. Dak cakap nak nikah. Ha ni, anak haram jadah tu bi. Nabi kata tidak zahirnya berlaku perkara mungkar maksiat secara terang-terangan dikerjakan oleh orang, melainkan Tuhan akan beri penyakit. Sama ada penyakit itu kata ulama pada manusia atau pada binatang, macam-macam lagi. Nah, sesama burung. Dulu mana ada sesama burung? Nah, ini burung bahan sema. Cing-cing burung. Ha. Tuan dia anggur juga, anggur juga duduk bawahnya. Ah. Ah, dok anggur. Buat ni dok nyanyi burung aku ini. Burung titik dia lah. 70 ribu beli di Thailand. Nyanyi gua ni bang semua. Ah ni penyakit allati lam takum fi aslafihim. Tak ada zaman dulu ni penyakit belak-belak gini. Bukan kata pada mana, pada binatang. Nah. Ha, penyakit pada manusia terlebih hebat lagi. Dengan HIV-nya, dengan AIDS-nya, macam-macam. Nah. Makin hebat berubatan, canggih hospital, Tuhan akan buat lebih banyak penyakit. Tak soal awal lah, dan turun pada Allah. Melainkan dengan hentikan kemungkaran. Itu saja. Tapi orang sekarang ni tak percaya ni, benda dia pada Allah ni, benda muka tak ada peduli bagi dia, tak ada hak. Tak ada kena-mengena. Dia kira dunia ni hak dia, akhirat baru hak agama. Batu minggu lepas dia kata bila siapnya terowong smart di Kuala Lumpur, dia kata kita baru siap terowong ataupun longkang smart ni yang paling canggih di dalam dunia, harga berbilion-bilion ringgit, cakap dalam surat khabar dalam TV. Tidak lagi Kuala Lumpur akan dilanda banjir kerana kehebatan teknologi kita. Bodoh pada kambing cakap. Lupa tentang kebesaran kuasa Allah. Tiga hari lepas Tuhan pun tenggelamkan Kuala Lumpur. Dulu ada tenggelam Kuala Lumpur ada. Tapi dah cakap so, maka marah Allah Subhanahu Wa Taala. Senyap sunyi lah ni. Pahala lokang semak. Semak celah mana? Ha. Ini orang bodoh. Tapi yang bodoh dibenarkan bercakap di dada-dada akhbar dan kaca TV. Yang cerdik, dalil cakap. Yang pandangannya jauh, pandangannya hakiki, dalil cakap. Kalau bodoh macam lembu gitu, boleh cakap dalam TV. Dah buat-buatlah terowong, tak ada salah. Jangan cakap gitu. Boleh menghalang segala jenis banjir, kita tidak akan dengar lagi KL dilanda banjir. Oh, sedak gamuk. Mumpah, yeah. Mu nak cakap gitu. Mu Tuhan ke? Ha, tengok. Tuhan beritahu malaikat je. Cakap banyak kan ni, we tergelang ke air, tergelang ke air. Nah. Mahkamah persekutuan, cakap dada air. Ha, tapi nak tunjuk gambar banyak. Cerdik kat dia. Ha, jadi komang sepanjang. Ha, dah, dia tunjuk gambar jauh-jauh gitu lah. Nah, dah kita tengok DB selenggar gitu. Ha. Ha, ini bukti dah. Nah, manusia-manusia yang takabur, yang lupa kebesaran Allah, tak patut sekali-kali kita buat ikutan. Ikutan kita ulama-ulama ataupun pemerintah, orang-orang besar yang tidak lekang daripada nasihat ulama. Itu ikutan kita. Nak ajar kepada kita, sekarang di depan kita ada dua golongan. Golongan yang nak kepada balik kepada agama, golongan yang masih mempertahankan peraturan ciptaan manusia yang rasa manusia begitu hebat. Golongan mana yang kita nak ikut? Tepuk dada tanya imam. Boleh tengok sendiri. Golongan-golongan yang menyesatkan, dia tak mahu kepada agama. Dia hanya menganjurkan permainan, hiburan, negara, ekonomi itu saja. Dia main galak je. Ha. Dia cakap agama, cakap selek saja. Nah, siang dia cakap agama, keluar setok, langsung khabar. Malam sekarang, oh, makan malam dengan Misha Omar. Nampak? Ini golongan dipanggil A'immatul Mudhillin. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Tak kira siapa-siapa. Tak kira negara, bukan kata Malaysia. Seluruh dunia. Ajaknya kepada hiburan, kepada permainan, konsert dan sebagainya. Itulah A'immatul Mudhillin. Yang Nabi ajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati a'immatil mudhillin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada fitnah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Fitnah. Fitnah dia dengan wang ringgit, kita jadi terpedaya. Leniak bih, terpedaya. Terpedaya dengan kesenangan. Batu radulu jiwa dia kaya, tetapi jasmani dia miskin. Roh dia kaya. Kita sekarang roh kita miskin, jasmani kita kaya. Nah, tubuh badan senang, kaya raya tubuh badan. Rumah ada aku, ada pai air, ada kereta, ada lori. Nah, canggih. Tetapi hati basak terik. Nah, sebab tu bila hati kita miskin, boleh diperguna, diperbodohkan oleh sebarangan orang. Terak. Batu orang dulu, orang dah boleh beli. Dengan wang ringgit. Yang boleh beli dulu, kubah. Lembu. Ayam itik orang boleh beli. Beruk orang boleh beli. Leni orang boleh beli. Saleh tu kan ni saleh. Saleh tu susah-susah lah. Muri duit, muri 200 ya bagi ya. 200 riyal harga saleh. 200 riyal saja harga seorang lelaki bernama saleh. Ha tu. Ha. Beruk naiknya berapa sekok? Cikgu bo. 200 boleh nak beli beruk. Tali beruk kat 200. Beruk lebih 1000. Nampak? 1000 barulah satu tandangnya. Kalau boh 400.5, 500 naik saja. Betul tak? Dah orang 200 mahal beruk pada orang. Dah tak hina dengan kita. Fikir kau attack. Nampak? Afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak memikir? Kubah 5,000 sekor lek bandar. Lek darat ni tak tahu kan? Lek ni 2,000 tak boleh sekor lah. Apa? Tak boleh. Nampak? Maha binatang akhir zaman daripada manusia tu. Kambing 500 lek ni nak ngekor anak. Batu lek ni orang nak ngekor kambing dah. Orang ngekor lembu. Bagian korban. Nak ambil ambil tupang ni sebahagian nak mengekor hanyut. Sebahagian apa? 300 ni. Oh, 300. Hak 203 tau. Nak tawa lagi. Nah, pasal kambing ni kurang-kurang 500 ekor. Kurang-kurang. Nah. Ha. Tu hak tanda yang tu. Nah. Ha. Hak ada jangka baru lagi. 900,200. Nampak? Ha. Mahamnat. Ha. Budak puan ni berapa seekor? Nampak? Eh, mejah tu, semek tu. Mejah aku malah ni. Eh, jah-jah lah 20 riyal apa? 20 riyal apa? Mana 20 riyal? 20 riyal. 10 leh? Eh, tak leh. 10 hok ni nak getang. Ha. 20 riyal budak puan. Harga. Betul ni. Buka pintu kereta masuk dalam ambil 20 riyal. Ikut nak petik. Suih banyak. Ha. Dah ambil 500 budak puan 20 riyal. Tali kambing 28. Ha, ni bala dah. Bala dah. Dah kita nak tunggu benda ni. Nak tunggu tahun 2057. Wawasan baru. Umur dah wawasan baru kan? Batal 2020. Ha, 2020 tak ada ah. 2057. Ha. Nampak? Tak dengar TV semalam? Eh? Tak dengar? Dah pun dengar menapa? Tak ada 2020. Kita tulang muka TV semalam waktu berita. Nah, wawasan baru. 2057. Nak ambil 100 tahun merdeka. Nah, tahun 2057 Malaysia akan menjadi negara maju sama hebat dengan Amerika. Hodoh. Bahan pekuda ke apa? Ha. Bergak cakap gitu. Tahun 2057 Malaysia akan menjadi juara bola sepak dunia. Oh, cakap. Juara segala-galanya. Habis juara belaka kalau sokang. Ha, ni yang kata. Nak, orang kata bodoh aduh. Nampak. Tapi kita nak kata cerdik bodoh. Ha. Apa benda cakap gitu ni? Kita akan jadi belaka, jadi gini, jadi gini, jadi gini ni. Dalam bidang sains, dalam bidang multimedia, kita akan mengatasi segala-galanya. Tahun 2057. Nak? Ha. Esok lusa, Bang Tanah. Tinggal jin seko. Ha. Mu suka apa? Nampak? Cakap, cakap. Itu bukan cakap orang yang berakidah. Kita boleh cakap, nak buat maju. Jangan cakap gitu. Kita akan berjaya, kita akan jadi molek. Kenapa cakap gitu? Kita orang beriman kan? InsyaAllah ta'ala jika diizinkan Allah, kita akan dapat berjaya dan sumpah. Boleh tak kira cakap? Cakap apa macam gila? Nah, tapi dah kita ni buta juga. Nah, bila buta juga, mata orang harga 5 riyal, orang kata 5 ribu, bayar. Nah, ni asli ni, dia kata ni mata ni asli ni. Nampak? Zamrud asli ni dia kata ni. Saya beli sendiri di Burma 5 ribu ni. Tengok tu ada gewang, ada star pula, dah raka sikit, bujur balik. Hawa-hawa bulat tu. Hak tu pun percaya. Dia kata, rasa zamrud ijal ni biru ni. Hak ijal tu dia kata, kelah murah. Hak ni hak molek, hak burman punya. Ah, sebab tu dia haru biru. Beli. Dia. Ni masa minggu pakai cuah supik katang. Bro. Ha. Kata dah, rasa dah itu molek hak ijal. Nampak? Ha. Dah kena dah, barulah aku kata dah. Dia main gitu. Ni bala macam-macam jenis bala. Nah. Tuhan balas macam-macam dah Tuhan tunjuk. Nah, kelemahan manusia dah. Kepalanya orang tetap. Tak berbalik kepada Islam. Tak berbalik kepada kebenaran. Pasal apa? Pasal selaput dosa telah pun menyelubungi akan nur iman yang ada di dalam hati. Dah apa benda? Siapa golongan ni kalau kita kata mu salah, marah lah. Nah, marah dengan. Dah mengaku tak mau salah. Siapa tergelam, mati kerah. Ha? Nah, tetap lawan, tetap lawan. Tak ke bawah belaka dah muncul perih. Lawan juga. Macam-macam Tuhan tunjuk kejadian, kehebatan. Kerajaan yang sebenar, kerajaan Allah yang paling besar. Kita sebut berapa kali. Tapi kita masih takut kepada kerajaan-kerajaan kecil. Nah. Lahul mulku. Berapa kali sebut lagi semalam. Bagi Allah itulah kerajaan yang sebenar. Yang mengatasi segala kerajaan makhluk ini. Kerajaan langit. Alam malaku. Hebat. Ah, orang tak takut. Maksiat pagi petang. Sebab tu macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Terang-terang buat maksiat tu dalam TV buat maksiat. Tu berlakon drama tu maksiat. Kena lanak. Berlakon drama tu. Bini orang kita boleh pegang, boleh peluk. Kerana arahan pengarah. Betul tak? Muka nak tanya ke. Buana yang mau pegang bini orang atas katil? Yang mau peluk bini orang dalam filem drama ni berapa pula? Dia kata ke mana tahu tu arahan skrip. Nak jawab gitu ke muka nak ke? Ha, tak apalah. Ha. Nampak? Batu haram. Rancangan haram. Cari makan gitu. Cari makan yang haram. Nampak? Batu jadi dak oleh sama tu benar ni. Dak oleh sama. Mati sesat. Ni pelakon bangsawan, pelakon drama, pelakon-pelakon filem, penyanyi-penyanyi. Itulah panggil terang-terang berlaku maksiat. Itulah tandanya dekat dengan kiamat. Nabi sebut dalam hadis lain min asratis saah. Setengah daripada tanda-tanda dekat hampirnya berlaku kiamat. Nampak? Iza zaharatil qiyam. Apabila telah terang-terang ada nyanyang-nyanyang di berbagai tempat. Nampak? Main. Pah pada kuala berang, wakar tape. Nyanyi. Pah nyanyi wakar tape, ukit payung. Pah ukit payung, wala terganu. Nampak? Dia main musim itu. Lepas tu, kuala berang, Allah. Doa rok ke buah musim. Nampak? Bukan kata cucu, tu naik kot buang. Tu orang nak mampu lega. Naik. Aku nak pergi juga. Aku nak pergi juga. Bukan kata naik. Kereta pergi. Naik seterung. Lari atu, tupang. Nak pergi tengok juga. Orang ngajar kat rumah, tak layan mana. Ha? Nampak? Tak ada hal bagi dia. Ada ha. Papa seko mampu bagi kubur. Papa seko mampu. Gitu ya. Nanti ada lah. Nanti dah. Pak leh. Pak leh nanti. Pak leh pak ye. Pak ye rasa. Ha. Gitu. Dia main gitu ya. Mati sesak. Tak ada dengar orang betul akidah. Nak ngajar aitikot. Nak ngajar rukun iman. Nak ngajar tauhid. Nak kabur benda-benda yang membatalkan iman. Orang nak mari cerita perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad, kekal, patah neraka. Tak ada orang nak dengar. Dengar ni waktu guru Al-Yahud wa Nasara. TV 1. TV 2. TV 3 setuku. TV 7-11. Macam-macam Tok Guru ada. TV 1 joget, TV 2 nyanyi. TV 3 drama, duk peluk. TV 7 disco. Ha. TV 9 molek kan. Ratu cantik. Ha. Ah tu kata itulah media-media al-Yahud wan Nasar. Mereka tidak akan duduk diam hatta tattabi'a millatahum. Adi, punah jalan ni. Budak-budak muda ni Tok Bilal panggil, tak usah kata bang surah, dari. Lelah saja kita bang surah. Kalau hak tua hak nak mampu tak ada ha, kita tak sayang dah tu. Tak, pasal dia puas dah hidup, tengok muka pun kemam mulut ah. Orang muda-muda ni sayang ni. Tuan-tuan kata kita bang di mikrofon surah, dia duduk wakah nak mari. Tak, kita waktu turun copong tu, kita serekut tak kepala dia. Kita bang, dah hari kau. Tak cahaya tu lah. Waktu turun copong atas surah, so, serekut atas kepala. Dia duduk dari relate-relate wakah. Waktu bang habis kan, Tok Imam galah habis payut. Ha. Dah hari. Yang mari, yang Tuhan beri taufik dan hidayah pada dia. Kalau dia nak mari, kalau dia nak mari surah, nak insah apa? Dayah bang. Nampak? Tuhan boleh buka itu hati dia. Hati kata lelah kita. Nak? Lelah ni. Tapi sayanglah. Kau mati sesak dah nampak gua ni. Kau ada lagi tupang sayanglah. Sayang budak muda dia ni. Tak tahu benda. Gi mari, gi mari, gi mari. Mak ayah ada di rumah. Nak? Kau punah cara gang, isak gang, isak gang. Gang tu orang awak tapung bersikal, ibuh lah hidung. Tak? Nak kita ingat ke suping dia pun hidung. Kepah, kepah, kepah, kepah, kepah. Nak? Kata buat benda budak ni. Eh? Takut-takut dia belajar tajwid ke apa. Mahak tak? Belajar ismang. Eh? Isak gang. Nak? Gang curi pula tu. Cina kita basikal dia dulu asah tak tiup ni dengan ekor pari pengah pengah pengah tengok gang tak ada hayah ada. Betul tak ada gang hidup tapung hidung dia larut tak berat tu bala Allah Ta'ala. Iza aradallahu biqaumin su'a fala maraddana, apabila Tuhan nak merosakkan sesuatu umat, Tuhan nak menghancurkan sesuatu negeri, maka tidak ada orang yang boleh menghalang. Nampak? Tak ada halangan. Reka lah reka gua ni. Jadi kau punah mau udak-udak. Nah. Hak pi babi, pi khinzir. Anak orang Islam tak? Nampak? Pi kuda tu. Pi kuda tu pi khinzir lah. Pi kuda nama dia. Nah, diberi makan kepada orang ternak babi. Nah, babi ni bila makan pi kuda, dia jadi galak nak belaki. Jadi dia beranak acak. Berarti dia makan pi kuda kepada babi. Faham tak? Tapi sebelah je. Dah boleh wi banyak-banyak. Anak orang Melayu bahan suti. Faham tak? Itu kata, jadi gila babi tu. Ayuh Tok Imam anak pe kuda. Nah, pening kepala habis. Pening kepala ni. Rosak habis. Macam-macam ni rosak. Nah, orang kafir bertepuk tangan. Dah kita ada panduan kitab dan sunnah tak boleh ikut. Bangsa lain kitab ni nawak belaka, tipu bohong, batil. Oh, dia pegang kemah. Orang Yahudi dia pegang kemah kitab Talmud. Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Kitab tu banyak nawak. Bukan Taurat Nabi Musa, dia ubah banyak. Walaupun palsu, dia pegang sekemah-kemah ni. Orang kapi. Kita Quran. Daripada awal, Pak Kasih, 114 surah. 6,000 lebih ayat. Tak ada bersih ayat pun hak pelawak. Tak mau ikut. Maka Tuhan balakan kita umat Islam dengan pelbagai bala. Bala sama sendiri, bala oleh orang luar. Orang luar rampas negeri umat Islam. Nah, orang kufar. Takluk Iraq, takluk Mesir, takluk Afghanistan. Ada yang takluk dengan secara hakiki. Takluk dengan jajah. Ada yang jajah fikiran saja. Kita orang kafir tak ada. Tapi fikiran habis. Bang dia orang kafir lagi. Siapa orang Islam ni tak berpakaian, dah pakaian Islam. Oh, boleh pakaian kafir suka sangat ni. Oh, tengoklah TV ni. Cakap pagi-pagi, selamat pagi. Ni tengok, selamat pagi. Eh? Selamat pagi Malaysia. Oh, pakai boy. 3-4 ekor duk cakap. Melayu belaka nama Azman, Yusof, Draman. 3 ekor Melayu belaka. Baju orang putih. Kalau pakai baju Melayu, dia tak nak tahu pakai kami pun. Dah Melayu. Pakai baju orang putih, mana bangga dengan orang putih. Tak sabar. Orang nak pakai kot, pakai bo, pakai tar ni. Orang hidup macam. Betul tak? Pakaian orang tempat negeri sejuk. Pakai bo, pakai tar. Pasal dia sejuk. Dia masuk tar jadi panas tubuh. Kita panas diri-diri. Oh, pakai tar. Berhenti air kedai kopi. Atak zinc. Oh, pakai tar. Muka macam dia merah macam udang dia bakar lah. Betul. Ha. Ha. Bukan pakaian kita. Tapi dah bangga. Biar malu nak akan. Serbang lebih pada malu lagi. Jubah balik awal terus. Ho, kakuk. Suka dengan air kakuk ni. Eh. Sengih macam bu naik tabeng. Ha. Ha. Itu kata akhir zaman. Wah, mari apa pun pakaian daripada barat. Terima dengan bulat-bulat. Budak-budak dia ni, duduk-duduk ni main lomba betul. Cui pakai jubah, ambo. Dia kata, sakak ustaz nak negak. Tak ambo, nak makan orang putih tu. Kau suka langat. Tulis atas belakang orang putih tak apa. Tulis Melayu, ambo. Dia nak tulis orang putih. Dia beli kat bandar. Oh, suka langat boleh. Baju dia tulis orang putih atas belakang. Benda dia tulis, bloody fool. Dia benda apa je dah kerti baca. Mana aku budak bodoh. Pakai atas belakang. Kalau tak ada dah bodoh. Hodoh sepang-sepang. Maknanya tu walaupun penjajah. Orang putih tak ada dah. Tapi fikiran telah dijajah. Apa yang datang daripada hadis. Daripada Quran. Tak masuk. Tak masuk lain. Tapi datang daripada barat, nampak comel. Sebab diwar-warkan dalam sok khabar, dalam majalah, dalam TV, inilah pakaian kita. Diwar dalam drama kan? Hok pakai kok, oh baik tu. Hormat korang, tak? Hormat ke orang tua, berjasa kepada masyarakat. Nah, diwar cerita gitu. Berpuluh-puluh tahun dah buat drama, kita duduk-duduk tembuk, tengok semua suku sembang, takkan ada asuk jarum. Nah. Lepas tu diwak pula satu cerita drama tu pakai serbang. Ah, bawa kitab. Ngedor datuk. Faham tak? Pakai jubah. Ada janggut. Rogo anak dari orang. Juga gitu. Juga cerita gitu. Nah. Dan kita duduk adat sendiri berapa tahun. Kalau kita ngaji di Mesir tu 4 tahun tu dapat ijazah tu. 4 tahun ngaji. Bukan ngaji pagi petang. Pagi saja tengah hari balik. Nah, dapat ijazah dah. Kurang-kurang makbul 4 tahun mengaji. Datuk nenek kita, mak ayah kita duduk ngaji dengan TV lama dia. Daripada tahun 70-an, betul tak? Sampai tahun 2000 lebih. 30 tahun mengaji. Oh. Kalau ngisak, dadah, 5 tahun profesional. Maknanya dadah duduk dalam tulang, dalam daging, dalam lendir. Maka dadah TV ni dah kalau 30 tahun cocok sama nak lebih pada giang je dah 30 tahun dah cocok di heroing dadah TV betul tak? Hati-hati otak kita otak barat nak orang ngajar berapa kali dengar seminggu sekali. Oh warna aku hebat aku seminggu sekali dengar. Seminggu sekali berasa lebih berok 3 kali sebetul. Dah ngajar dalam TV, hari-hari masuk, pagi, petang, siang malam. Hak molek tak apalah, cerita hak tak salah. Nah, hak barang salah, kita kabul. Berpuluh-puluh tahun dah masuk. Daripada TV kaki pak, mata ke kambing TV. Ha, kaki pak, ni tak ada kaki lah TV. Ha, tak ada kaki lah. Nah, dulu mulah TV so gitu. Nah, nak tengok channel lain pula. Khapok, khapok, khapok, khapok, khapok. Oh, tu baik. Gusti, tang putih. Tak? Lain ni duduk gini, ya. Cicik. Itu cantik. Cicik. Brock Lesnar. Cicik. Hadari. Pakai tekan gitu. Tak ada apa-apa. Nah, padahal duduk atas jadah, eh. Daya buang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini, bini, bini. Haa, muka dia biru. Cicik. Ha, ada. Duduk atas jadah. Molek-molek ada. Betul tu bik. Nak. Ha. Tu laki duduk surah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak. Canggih ni. Sebab itulah jarum yang dia apa benda yang disusun, diatur oleh Yahudi dan Nasara telah pun mengebaskan tubuh badan kita. Jadi kena bihun. Nah, waktu fikiran kita jauh dengan Quran. Jauh dengan fikiran ulama. Tak belajar ni ilmu. Pasal apa? Pasal kita banyak sangat dah buat salah. Bila terlalu banyak sangat buat salah, jadi kering, jeng lah tangan kita. Sama-sama dah pakai, tak pakai selipar, tak ada hak duri ni bong, tak ada hak jirik. Nah, ini akhir zaman. Jadi kita ambil lah iktibar sebelum terlambat. Hak mati-mati dah tu, tak boleh nyawak benda dah tu, mati-mati dah. Mati dalam keadaan melawan perjuangan umat Islam tu, mati sesak. Nampak? Mati dalam keadaan hati benci pada ulama, ramai mana dah tu. Bukan mati, mampu kerah. Hidup lawan ulama, lepas tu mati. Tak kena azab kubur. Sedangkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris para nabi. Nah, waris para nabi makna pasal apa dipanggil waris para nabi? Kerana nabi mati ni tidak meninggalkan akan dirham dan dinar. Meninggalkan ilmu. Barang siapa yang ambil ilmu, dia makan saka nabi. Batu orang yang makan saka, dia panggil waris. Ha, tak waris. Kita dah faham waris. Eh, waris aku tu. Anak dua pupu. Anak dua pupu waris kepala watak ni. Orang tak panggil waris. Anak dua pupu, anak beranak. Waris-waris ni orang yang makan saka kita kalau kita mati. Itu waris. Anak dua pupu makan saka tau. Tak makan saka tau. Anak beranak. Ha? Kaum kerabat dia panggil. Waris hak makan saka kita. Bini kita. Waris tu. Tapi orang kata lah bini waris tau. Waris hamba Waris mana bini mu? Tak. Waris hamba. Dia balas juga. Apa saya tak faham? Waris mana bini dia? Waris dah makan saka. Kita mati. Bini kita makan tak saka kita. Eh? Makan. Dan kalau dia mati, kita makan saka dia. Bini kita mati. Nah. Eh? Bini kita mati, kita makan tak saka dia. Makan lah. Dah bini kita, waris kita lah. Waris dah. Ah, waris lah. Baru kerti lagi ni waris. Haa, tu dia. Haa, nampak? Haa, dia gitu. Dia gitu. Tapi minta-minta bini lah mati dulu. Haa. Nah? Dia nak mati sama dah boleh. Nah? Eh? Tak boleh. Pasal apa bagus kau puan mati dulu? Nah, sebab bila kalau bini mati dulu, suami dia pergi kubur, mengaji kubur dia. Tapi kalau laki mati, kau puan dia pergi kubur. Dia pergi kedai majin. Tak? Haa, dia baca lebih. Orang puan mati dulu, betul lagi? Haa, baca ambil jauh, ok? 2057. Kalau kita mati dulu, isteri dia kan pergi kubur, nak pergi ngaji kubur tak boleh. Sekali-sekali boleh lagi. Stop-stop. Nah. Eh? Lama-lama tak boleh. Nah. Tapi kalau isteri kita mati dulu, kita mesti duduk pergi kubur dia. Boleh lah orang lelaki pergi kubur? Boleh. Boleh lah. Tak boleh. Sama tak apa. Kita kalau bini kita mati, kita tidur tak bubur. Nah. Ngaji sama. Nah, pakatan nikah. Ha. Nah, dia gitu. Jangan marah orang puan, neh. Ha. Itu kehidupan. Nampak? Ni akhir zaman ni. Siapa janganlah. Bukan kata tak boleh tengok TV. Tengoklah. Tak ada masalah. Tengok kadar benda-benda patut-patut. Bukan tak boleh belaka. Nah. Bukan Islam ni dia haram belaka dah. Nah. Hiburan. Ada hiburan. Hiburan Islam ni bagi. Yang tidak melampau. Boleh nak nyanyi tak ada masalah. Orang lelaki nyanyi tak ada lain hal. Orang lelaki nyanyi tidaklah sampai, tidak diiringi oleh alat-alat yang diharamkan, makruh. Janganlah orang puan nyanyi kita orang lelaki dengar. Ni nak buat makan malam esok rusa. Bersama pemimpin makan malam amal la ilaha illallah. Makan malam amal bersama dengan nama dia Misha Umar. Misha Umar. Gambar tu dia buat gambar Misha Umar duduk nengak. Anak gambar jahat dah macam bewok riang. Tapi dia tulis tu makan malam amal. Amal apa? Amal qoleh. Qoleh kacang. Dia amal dua, amal soleh, amal qoleh. Amal soleh, amal baik. Amal baik tak main lah ropan joget-joget gitu. Ha. Tu amal qoleh, amal keji, amal yang jahat. Siapa bila? Siapa salah? Kita semua yang salah. Kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahli. Orang yang tak layak, tak kenal Quran hadis, tak kenal hukum syarak, tak reti hukum taklifi, hukum wada'i. Tak reti tentang syariat, tentang fiqah syakhsiyah, tentang siasat syara'iyah. Orang lagu ni kita beri kepimpinan. Kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes seorang laki-laki dia tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Beberapa kali dia tanya Nabi. Nabi tak layan. Akhir sekali Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya kepada aku bila berlakunya kiamat? Aku, ya Rasulullah. Maka kata laki-laki itu, bila berlaku kiamat? Nabi kata, iza dhuyyatil amanah, apabila disia-siakan amanah. Bila disia-siakan amanah? Tanya laki-laki. Nabi pun menceritakan, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Faqad dhuyyatil amanah fantadirus sa'ah. Apabila diserahkan pekerjaan kepada orang yang tidak layak, orang yang bukan ahlinya, maka itulah disia-siakan aman. Maka nantilah saat kehancuran alam ini. Nah, orang yang tak boleh memimpin, menganjurkan perbenda-benda maksiat, la ilaha illallah, kita lantik menjadi pemimpin, kita kena bertaubat kepada Allah. Pemimpin pun juga mesti bertaubat kepada Allah. Kita yang melantik pun juga kena bertaubat kepada Allah. Kita yang berdiam diri sehingga orang lain lantik, kita pun berdosa juga kepada Allah. Dr. Yusuf Qardawi menyebut di antara dosa paling besar akhir zaman umat Islam, membiarkan hukum Al-Quran dan hadis tidak bertakhta di dalam perundangan negara. Dosa besar belaka kita ni. Nampak? Dosa besar belaka. Kerana kita biar Al-Quran dan hadis tidak dilaksanakan sebagai dustur, sebagai perlembagaan. Dosa besar belaka. Melainkan kita kena berjuang untuk mengembalikan Al-Quran dan hadis menjadi perlembagaan dalam negara kita. Perjuangan dengan mulut, dengan tangan, dengan kuasa, dengan wang ringgit, dengan doa. Semua mesti terlibat. Maka perjuangan yang pertama iaitulah waqaddimu li anfusikum. Betulkan diri kamu dulu. Kemudian anak bini kamu. Masing-masing pakat betul anak bini. Maka reti belaka hak mana hak, hak mana batil. InsyaAllah ta'ala. Maka datang Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah sekarang kita tak faham lagi tentang hukum syarak. Dalam rumah kita pun kita dah reti selerak tabuk habisnya. Sehingga orang habis jadi jahat belaka. Sehingga tidak ada lagi kasih sayang di antara sesama beriman. Hak mengaji Mesir dah pun mengaji agama pagi petang, bunuh sama sendiri. Tak baca surat khabar hari ni. Pelajar Terengganu dibunuh oleh pelajar Selangor di Universiti Al-Azhar. Sama-sama rakam. Nampak? Sebilik. Sama-sama rakam sepengajian. Mengaji agama. Universiti Al-Azhar. Universiti yang paling berkat di atas muka bumi. Nah. Ini akhir zaman. Nah. Bunuh. Bukan kata tikam sekali. Lebih daripada 10 tikaman. kata katok pula kepala siapa acu. Nah, ini ngaji agama. Ni Tuhan nak balas ni. Nah. Ini kita betul. Jangan kita nak balik kepada Islam 5 tahun sekali dah. Hari-hari balik kepada Islam. Hak 5 tahun sekali atau 5 tahun sekali tugas. Hak hari-hari. Nah. Ni kita kadang-kadang ada tunggu hak 5 tahun saja. Nah, ha, sibuk sangatlah ceramah, ha, tak kena anak perang. Ha, nak jawab apa ni? Orang tanya kita. Dah yang sibuk dengan ceramah ni gini semangat kan ni? Ni keyboard dera ni, buku dera atas kepala dah anak mu main bola luar pendek, kira lagu mana? Dah bini mu beli ikan pakai baju nas gerak, syariat mana? Ha. Dah anak puan mu pergi main sokan sekolah, pakai seluar ketat, lepak galah, cikgu duduk bawah galah, anak mu lepak ke atas galah, kira ke mana? Ha. Ha, nak jawab mana kita? Nah, ha, betul dia jadi molek. Patut hingga pergi lah kat mana ada orang ngajar, pergi duduk situ. Nah, pergi sama. Dia masuk lah. Jadi dia keluar barang-barang gacung yang banyak lah ni. Nah, ha, dia begitu. Kau lama kau molek. Minyak injek ni kalau kita tukar acak, kau molek injek. Boleh pakai 3 bulan, tapi biar nak pakai 2 bulan setengah, kau molek. Nak pakai 2 bulan dah, ha? Nak tukar apa tu, kau molek. Nak pakai tiap-tiap hari tu, kau mau minyak injek, kau molek injek. Haa, ni begitu. Nah, ha. Bila kau molek, sedap naik, sedap berhenti, sedap berit, kau sedap ni. Awet ada belakang. Ha. Nah. Jangan kita larut-larut duk ikut sangat. Akhir zaman ni duk nampak dunia tak mau. Kira nak cari makan nak senang, cari makan nak senang, nak kerja cari makan, itu saja. Bekal akhirat tak ada benda. Rasa susah. Batu para mujahidin sanggup mati di Iraq, di Chechnya, di Palestin, tak ada hal, tak ada takut. Kereta kebal tunggu di depan Masjid Al-Aqsa. Siapa yang umur bawah daripada 40 tahun tak pernah semayang situ. Tapi larangnya kasih pada semayang jemaah, kereta kebal apa kereta kebal. Lepak pergi juga, peluru M16 tembak. Rela ngelik ke celah peluru, pasal nak pergi juga di Masjidil Aqsa. Nak solat juga di sana. Rela mati, nampak? Kita tak ada kereta kebal pun depan surat. Dua ekor yang semayang jemaah subuh. Seimam orang untuk bila Tok Siot jeletuh nak pergi. Tak nombor dek Tok Bila jadi Tok Imam. Tok Imam mari dah sekejap jalan sampai kat tangan surga, kau nak balik dah ingat mandi junub. Ha. Jangan main Tok Imam tadi power. Tak Tok Imam jangan main. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi Tok Imam pun bangun pengumuman. Saya sebenarnya tadi terlupa mandi junub. Ada kau tak imam bodoh gitu? Kebo. Nah, nampak apa ni ke dia? Power dia ni, jangan main. Rasa susah lah. Kehidupan yang abadi dalam surga. Kehidupan yang sebenar, akhirat. Ha ni, sandiwara radio swasta. Tu lah. Tu lah baik. Depan kita, belum tentu. Belakang kita, itikang selalu. Nah, bini kita kan, dia kata, oh sayang abang, sayang. Jangan percaya. Oh depan kita. Kita mati, dia buat lolok yang nangis. Nah, sayang abang, dia buat nangis. Masih banyak kita ada tamu, ha? Nah, dia buat nangis. Laki aku. Dia kata gitu. Hari kedua, kita mati, dah bunyi dah. Cuma cubit air mata. Siapa mengingung? Faham? Hari ketiga, tak ada dah sedih. To be I live. Nampak? Kenang ke tukang mandi mayat? Semua ada. Ha. Nanti alia bini kita. Ha, sebenar, syurga ke lagi. Sebab itulah dalam tindak tanduk kita, agama nombor satu. Nak menikah ke, nak kerja ke, nak apa, agama dulu. Nak kerja? Tanya orang ahli tu, saya nak kerja bagian ni, boleh tak? Kau syarat. Nah, ada boleh sah kerja hari ni, tak boleh. Dan kita kerjakan 3,000 gaji sebulan, baru tahu haram. Nak berhenti, sayang mana? Kalau tak sayang pun, dah berhutang banyak dah. Ambil rumah, ambil kereta, takkan nak berhenti kerja. Dia dah kerja haram. Agama nombor satu. Jangan tinggal. Kalau lepas-lepas tu, nombor apa ni? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, mu jangan seksa aku dengan sebab aku zaman lepas aku, zaman dulu aku tak berhenti, aku tersalah, aku jahit tukik. Kalau akan datang, betul dia jadi jamin. Nah, ingat tu, orang tak semayang, nombor-nombor satu, jangan buat netu. Nah, jangan tak kira harta benda. Ni orang mari minta pakai kereta, always lalu mak. Lorak berit depan rumah. Nah, oh mari dah. Dah pesan telefon, dah petang tadi kan, nak bagi risik. Mak dia tengok, pakai kereta. Nampak? Pakai kacai. Kereta kacai. Kacai je. Nampak? Tapi kacai buat cermin pala lebih-lebih kuat tahan. Mak tanya, oh, lama dah aku nak lagi kereta ada guna. Lama dah aku nak tinggal. Tak ada benda boleh selalu. Padahal kecil dia sewa. Pak Rias jam. Tak? Beri anak kaki. Tahu kaki isak dadah. Tak tahu dok semayang. Kaki nak buat ekor. Kaki judi. Nah. Hak jenis dok kenal tangga surat. Dok beti ke hukum hakam. Berat lah ni. Jangan. Agama tu. Mula minta anak aku mau main surat ni. Tika bok. Surah ni pergi dengar. Jadi pekat buat. Surah ni. Ustaz mana? Ustaz ni. Dah kita ada je. Dalam dia. Tak ada salah nak nawak. Aku dah je tengok muka mu surah ni. Tak ada nak lebar. Mu mari lain tahun. Kata gitu. Tak ada. Bak agama kan? Bukan nak buat rumah laki. Nak buat tak kata anak kita. Barang nak buat tak kata ni barang kena molek sungguh. Betul tak? Barang nak buat tanah orang tengok 3-4 kali. Tengok orang nak beli selipar. Selipar tak? Selipar orang buat tak kata ke buat tanah? Buat tanah. Dah kita pergi beli tu, beli selalu. Masuk kedai kasut. Masuk gang. Nak beli kasut kan? Ni lah pakai ambil ni, tak boleh. Mesti kena tengok dulu. Mari balik dulu. Buat selipar ni. Mau beli ke? Tak lah, mau tengok dulu lah. Tengok dulu, tak boleh lagi. Tengok ni pula. Ni comel tu. Nak? Leh bigang ni. Tapi mucung pula dokok. Pilih! Kenal dah. Balik mula, tak beli lagi. 3-4 kali pergi baru beli. Maknanya cermatnya. Buat tanah ya. Dia ni nak buat tak kata. Jadi laki anak kita. Takkan tak risik. Tak tengok molek. Mucung dapur. Faham? Kena kita tengok. Duduk kapung mana? Kita kena tanya kapung tu. Budak ni duduk kapung ni sungguh. Ada masalah. Dia mari surau. Semayang ni maaf. Nadah kita. Haa. Dulu-dulu. Lah ni reti apa? Haa tak. Kira makan, pakai, kerja. Tak tanya. Dah agama apa semua. Dah orang kerja tak tanya. Tanya. Kau kata wapuk suntik tak muka mok tok tu. Haa tak. Semua kira nak cari makan mereka. Buk tu pun jahil, ayuh pun jahil, natu pun jahil, habis licin jahil. Jadi jahiliah, sutih kapung jahiliah. Dah reti benda. Punah jenang, generasi kau dah alat. Dah baka je apa je. Kalau dah balik sebelah, dah hangkir. Kerok nasi. Kahwin dengan Pak Ali, dah hangkir. Ni rawatan Pak Ali kahwin dengan jaga sekolah. Bukan anak sekolah. Jaga sekolah tu orang buktang. Bodoh napa tu biar ulat dia buat lebok. Tengok. Harta dia mari sikit dah susah. Sabar dia mari kesenangan. Nah. Tak sabar, nak senang, bahan pasak. Tengok lah mana ni bahan pasak kena tipu sahaja internet. Habis kapur ni. 1,000 masuk, boleh. 2,500. Habis kapung, kutik-kutik. Lenim, nenggak, udah kopi. Ah, negara guna gemau. Guna gemau. Ha, baik gitu. Ada piti, ada kaya. Molek-molek ada, ada piti sibu tengah licin. Pasal apa? Nak kaya. Orang cari ilmu agama tu. Nak kenal makrifat Allah Taala dulu. Waktu kedianglah. Siapa-siapa pun tuan, kalau tak lupa Allah, senang. Tak kaya pun senang. Tak kaya senang guna pula. Senang ni maknanya senang lah. Tak kaya senang guna. Tak kaya senang lah. Tak kaya, kaya lain. Kaya banyak petis. Nah, tambah-tambah senang, belum tentu. Nah, tambah susah. Walaupun kaya. Ah, dia gitu. Kita ni orang senang ke orang susah? Orang senang lah kita. Kita tu baik lagi, nak kecil boleh tak? Boleh tak? Nak tengok? Orang atas pita boleh kecil tak? Tak boleh kecil. Nak kecil tak boleh, nak berok tak boleh, nak makan tak boleh. Ni, ke lubang kecil ni masuk, salak masuk tiup ni. Getah pelawa hong. Tak? Siapa nak tubik mata hijau tubik? Nak tubik air kecil. Sakit, apa? Panggil mak ayah. Nak tubik setiap air kecil. Sakitnya Tuhan beri. Dah kita senang tak? Kita orang senang. Nah. Kita boleh makan lagi balik rumah. Nak makan nasi. Boleh tak? Boleh. Ni watak hospital boleh makan? Kaya-kaya. Bapak mesti kereta. Piti dalam bank 3-4 guni. Boleh makan? Makan. Gua ni wayang solengah sumbat lapkau. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.